Baik, pertanyaan sedikit, kemudian kita lanjutkan. Dalam satu bulan ada puasa sunnah 3 hari berturut-turut. Yang anda tanyakan, bolehkah dikerjakan hanya 1 hari atau 2 hari saja? Jazakumullah khair. Nah, yang namanya salat sunnah, silahkan kamu kerjakan 1 hari, 2 hari atau 3 hari. Tetapi yang sunnah, yang afdal adalah 3 hari. Fi ayyamil biyud, di hari-hari terang, yaitu di malam-malam purnama. 13, 14, 15 Hijriah. Ana mau tanya, apa yang disebut dengan ilmu kalam dan ilmu filsafat? Yang begitu tulisannya. Ilmu kalam, ilmu filsafat adalah ilmu otak-atik kata. Ilmu mempermainkan kalimat. Sehingga layan pak, tidak bermanfaat. Termasuk 2 ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu sihir dan ilmu filsafat. Sehingga Imam Syafi'i menyatakan, man tamantak faqad tazandaq. Barang siapa yang bermantik, dia jadi zindiq. Nah, dan hukumku, kata Imam Syafi'i, bagi mereka-mereka yang mempelajari ilmu kalam, ilmu mantik, untuk dipukuli dengan sendal dan dikelilingkan, atau dalam riwayat dengan pelepah korma, dan dikelilingkan di kampung-kampung sambil diumumkan, dipukul dengan mengatakan, ini balasan orang yang meninggalkan sunnah kepada ilmu kalam. Supaya para orang kampung semuanya tahu, orang ini dihukum karena itu. Sehingga kalau disampaikan kepada mereka sesuatu masalah, selalu jawabannya bukan dengan qala Allah wa qala Rasul. Selalu jawabannya dengan kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini, kalau begini berarti begini. Bukankah berarti, walaupun. Nah, enggak ada dalil. Hadis riwayat siapakah yang menyebutkan bahwa dapat meniatkan beberapa salat sunnah dalam satu salat? Tidak secara mutlak seperti itu, wallahu'alam. Yang saya tahu, ketika Syaikhul Utsaimin rahimahullah berbicara tentang tahiyatul masjid, kalau dia masuk meniatkan salat sunnah qabliyah, cukup itu sebagai tahiyatul masjid. Itu satu contoh. Kalau dia masuk salat sunnah, maka enggak perlu tahiyatul masjid lagi. Dan pernah kejadian pada saya, ketika masuk salat tahiyatul masjid, habis itu berdiri lagi salat sunnah. Itu ditegur oleh beberapa muridnya Syekh. Coba ditanyakan pada Syekh. Dan Syekh menjawab seperti itu, bahwa ketika masuk kamu salat sunnah sudah cukup sebagai tahiyatul masjid. Walaupun niatnya salat sunnah, bukan 2 niat itu kan. Niatnya salat sunnah. Kenapa? Karena larangannya la tajlis, jangan duduk sebelum salat 2 rakaat. Tidak disebut salat 2 rakaat, salat apa? Salat sunnah qobliyah, salat tohur, salat habis wudu atau apapun. Kalau enggak ada salat-salat itu semuanya, ya sengaja salat tidak ada namanya untuk bisa duduk. Baru diistilahkan oleh para fuqaha dengan tahiyatul masjid. Sehingga dalam hadisnya enggak disebut salatlah tahiyatul masjid, itu enggak. Tetapi maknanya atau kalimatnya la tajlis hatta tarka ra'atain. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jangan duduk sampai salat 2 rakaat. Contoh lainnya yang merupakan dalil adalah riwayat ketika Rasulullah SAW menyatakan man yatasaddaq ala hadza. Siapa yang berbuat sedekah dengan orang ini? Maka ketika dia salat, itu berbeda niat makmum dengan imam, bukan. Lain perkara. Ya, ini ketika dia salat, yang imamnya niat wajib, makmumnya niat sunnah. Sebagaimana Ibnu Mas'ud tadi. Kamu niatkan nafilah bersama penguasa dan kamu salat wajib di waktu-waktunya. Nah, adapun 2 niat adalah seperti itu tadi contohnya. Wallahu taala alam. Apakah anda dalam masjid lagi taklim, anda merasa sebagai orang yang paling menyesal, banyak dosa, tapi ketika di luar masjid kembali ke rumah rasanya seperti hilang lagi begitu saja. Anda mohon penjelasan, mohon nasihat. Qanibina azakumullah. Demikianlah keadaan manusia. Sa'atan sa'ah. Ada saat begini, saat begini. Tetapi diperintahkan kepada kita semuanya untuk selalu menjaga keadaan kita seperti keadaan kita di majlis. Imannya maksudnya. Dalam keadaan yakin, dalam keadaan tinggi. Ketika ada seorang datang pada Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, nafaq wa hamdalah. Nafaq wa hamdalah. Hamdalah ini munafiq. Hamdalah ini munafiq. Maka Abu Bakar terkejut. Apa yang kamu katakan, wahai hamdalah? Ya Abu Bakar, aku sungguh kalau di depan Rasulullah SAW, seakan-akan aku melihat surga dan neraka. Tetapi aku di rumah, kembali tertawa-tawa dengan istriku, guyon dengan anak-anakku, seakan-akan aku lupa dengan, seakan-akan, aku lupa dengan surga dan neraka. Kata Abu Bakar, kalau itu, aku pun merasakannya. Mari kita datang kepada Rasulullah SAW. Datang kepada Rasulullah SAW, dengan menyatakan, nafaqah hamdalah, nafaqah hamdalah. Apa yang kamu katakan, wahai hamdalah? Ya Rasulullah, aku kalau di hadapan kamu seperti melihat surga dan neraka. Tapi ketika kembali ke rumah, aku kembali tertawa-tertawa dengan keluarga. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu bisa mempertahankan keadaanmu seperti ketika bersamaku, la safahatkumul malaikah. Niscaya malaikat akan salaman dengan kamu. Safahat itu jabat tangan. Bukan mengucapkan salam. Safahatkum yusafih. Kalau bisa. Walakin ya hamdalah sa'atan sa'ah. Tetapi wahai hamdalah sa'atan sa'ah. Ada saat begini, ada saat begitu. Ini kalau hanya sekedar kembali sendal gurau dan sebagainya, kemudian seakan-akan lupa, itu dimaklumi Rasulullah SAW dikatakan sa'atan sa'ah. Tetapi kalau di sini seakan-akan sangat yakinnya, sangat beriman dan sebagainya, menyesali dosa-dosa, kembali pulang berbuat dosa lagi. Nah ini sakit berarti. Masih belum sembuh benar. Masih belum sembuh total. Harus pengobatannya diperbanyak. Dosisnya diperbesar. Yang tadinya sebulan sekali ngajinya, menjadi tiap pekan. Tiap hari Sabtu. Kalau masih tiap hari Sabtu masih kurang, tambah tiap sore. Di Depok sana ada kajian. Tiap maghrib ada kajian, Masya Allah. Yang hadirnya 5, 10. Mana ya kalian semua? Tidak ada yang hadir. Sudah sembuh semua penyakit-penyakitnya? Masya Allah. Atau sudah sehat? Imannya sudah kehamilan? Tidak perlu ziyadatul ilm. Qanibina azakumullah. Masalahnya porsinya tadi. Kita belajar ilmu dunia porsinya sangat besar. Tetapi belajar agama kenapa porsinya sangat amat sedikit? Itu pun sudah zuhud. Udahlah saya cukup sekian. Zuhud dalam masalah dunia, bukan dalam masalah akhirat. Jangan dibalik. Dalam masalah akhirat zuhud, udahlah kalau untuk saya cukup aja sekian. Tetapi dalam masalah dunia, tidak zuhud. Kejar sampai kemanapun. Qanibina azakumullah, terbalik. Semestinya masalah akhirat, hendaklah kita betul-betul berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Tetapi masalah dunia, sekedarnya saja. Dan dianjurkan zuhud dalam masalah tersebut. Kalau sudah cukup ya sudah. Ngapain? Yang penting saya bisa makan, bisa minum, punya tempat tinggal, kemudian kamu dalam keadaan mati, dalam keadaan saleh. Alhamdulillah. Nah. Berapa jauh jarak seorang tidak boleh melewati seorang yang sholat tanpa pakai sutra? Apakah hanya sebatas tempat yang harus diletakkan sutra padanya? Ulan, saya pernah ditanya pertanyaan yang sama. Dan jawaban saya putar-putar gak jelas. Karena emang gak ada ketetapan yang jelas dalam masalah itu. Tetapi kalau kamu bisa letakkan sutra, kemudian kamu lewat. Selesai. Tapi kalau putar ke sana sampai ke ujung, sudah rasanya 10 meter. Kayaknya gak apa-apa. Masih kita ada masalah. Karena tidak ada hujah, tidak ada dalil. Tetapi kalau kamu letakkan lekar untuk baca Quran di situ, kamu lewat, selesai. Atau kamu dari belakang, selesai. Da'ma yaribuk, ila ma'ala yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan kamu. Ustaz, bagaimana hukum akhwat menunda sholat ketika sibuk ada dalam rumah tangga karena repot ngurus anak, pekerja sehingga tidak tepat waktu? Yang ditanyakan apakah akhwat sama hukumnya pahalanya seperti laki-laki sholat tepat pada waktunya? Nah, kalau pahalanya iya, untuk tepat waktu disebutkan dalam Al-Quran, mana amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh min dzakarin aw untha, laki-laki ataupun perempuan, ini menunjukkan disamakannya dalam sisi pahala kalau amalan salehnya itu adalah amalan saleh yang sama dari wanita dan dari laki-laki, tidak dibedakan. Hanya saja para wanita yang sibuk karena urusan rumah tangganya, kemudian dia menunda-nunda salat, selama dia masih di dalam waktu salatnya, maka masih sah salatnya. Ma'zur, dimaklumi karena kesibukannya. Tetapi kalau dia berupaya untuk tepat waktu dan dia mampu, itu lebih afdal. Jadi yang haram adalah kalau sudah keluar. Sebab diajarkan oleh Jibril Rasulullah SAW, diajarkan untuk salat di awal-awal waktu. Kemudian datang lagi Jibril, diajak sholat Rasulullah SAW di akhir-akhir waktu. Kemudian berkata, bainahuma waktu sholat. Di antara keduanya adalah waktu sholat. Di antara yang ini dan yang ini, itu waktu sholat. Lebih daripada itu di luar waktu. Kurang daripada itu di luar waktu. Yang tidak sah. Tetapi kalau di antara keduanya, maka itu sah. Sehingga hati-hati para wanita. Jangan sampai menunda-nunda-nunda, kemudian sampai keluar waktu. Maka itu jatuh pada haram. Apakah tetap sah apabila tidak kita sholat berjamaah dipimpin oleh imam yang tidak memenuhi rukun sholat yaitu tuma'nina? Tidak sah. Kalau imamnya tidak memiliki tuma'nina, maka kita tidak berjamaah dengan dia. Kita sholat sendiri. Mufarokoh. Walaupun tetap di situ misalnya. Wah, ini imamnya kayak ekspres. Sawung galing. Anggrek ya? Argo. Sudah, dia mau sujud, mau ruku, terserah amat. Saya sholat sendiri. Niatkan mufarokoh. Kalau sudah dikatakan tidak ada tuma'nina, maka perlu diketahui apa itu maknanya tuma'nina. Kata para ulama, tuma'nina itu adalah sempat membaca doa yang paling ringkasnya. Kalau sujud dan ruku, mengucapkan subhanarabbiyal a'la sekali saja, mampu, maka itu masih sah. Demikian pula, berdiri, baca Al-Fatihahnya saja, cukup, itu masih sah. Tetapi kalau sudah Allah Akbar, wassalam, kamu sholat sendiri. Enak. Karena tidak sah sholat tanpa tuma'nina. Dengan dalil, hadis musi sholatahu. Hadis orang yang jelek sholatnya, Rasulullah menyatakan, irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Fa'innaka lam tusalli, engkau belum sholat, artinya yang sholat tadi tidak dianggap oleh Rasulullah SAW. Irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Pulang kembali kamu. Balik sholat lagi. Datang lagi, balik kamu, sholat lagi. Kamu belum sholat. Setelah sholat seperti itu, balik lagi. Rasulullah menyatakan, kembali kamu, sholat lagi. Kamu belum sholat. Sampai yang ketiga kalinya, ya Rasulullah, aku tidak bisa sholat yang lebih baik daripada itu. Diajarkan Rasulullah. Kalau kamu berdiri untuk sholat, begini. Dan setiap gerakan Rasulullah menyatakan, hatta tatma'inna qa'iman, hatta tatma'inna raki'an, hatta tatma'inna sajidan. Selalu sebutkan tatma'inna. Artinya sampai tuma'ninah ruku, sampai tuma'ninah berdiri, sampai tuma'ninah sujud. Nah, apa yang harus saya lakukan agar hati saya sehat, kuat, dan terus hidup? Ini yang mau saya lanjutkan. Ini menganjurkan untuk dilanjutkan sedikit. Apakah mencari nafkah merupakan sebagian dari jihad? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mencari nafkah adalah kewajiban seorang suami untuk memberi makan istri dan anaknya. Nah, kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala a'lam. Tadi ada pertanyaan menyatakan bagaimana untuk hati ini tetap hidup dan tetap sehat. Disebutkan tadi penyakit-penyakit atau tanda-tanda hati yang lemah atau hati yang sakit adalah dia lebih memilih gizi yang jelek daripada gizi yang baik, dan lebih memilih penyakit daripada obat. Maka sebaliknya hati yang sehat atau hati yang akan semakin sehat, yang memilih gizi yang baik daripada gizi yang jelek, dan lebih memilih obat daripada penyakit. Wal qalbu sahih, maka hati yang sehat yu'til an-nafi' asy-syafi', maka tentunya dia akan memilih sesuatu yang akan menyembuhkan dia atau yang lebih memberikan pada dia kesehatannya. Fal qalbu sahih yu'til an-nafi'. Hati yang sehat lebih memilih yang nafi', yang lebih bermanfaat. Al-dharril mu'di, atas sesuatu yang mudarat dan menyakitkan. Wal qalbul mariid bididi dzalik, dan hati yang sakit sebaliknya. Wa anfa'ul aghdiyah, kalau begitu apa gizinya yang paling baik? Gizi yang paling baik untuk hati agar hati sehat dan hidup adalah ghidaul iman, gizi keimanan, menambah iman. Wa anfa'ul adwiyah, dan obat yang paling bermanfaat yang bisa mengobati hati adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah syafi, kata Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un. Kami turunkan dalam Qur'an ini apa yang merupakan syifa, penyembuh. Khususnya penyembuh hati. Wa kullun minhumā fīhi al-ghidā'u wad-dawā. Dan masing-masing dari keduanya ada gizi dan ada dawa. Ada gizinya dan ada obatnya. Apa kullun minhumā? Iman wal Qur'an. Kedua-duanya memiliki gizi yang akan hati ini menjadi sehat, berkembang-berkembang. Dan obat, menyembuhkan penyakitnya. Apa bedanya al-ghidha wad-dawa? Kalau al-ghidha, artinya menjadikan hati ini semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna. Adapun dawa, obat adalah menyembuhkan yang mungkin ada luka-luka, ada sakit-sakitnya, disembuhkan. Maka dua perkara ini pun tidak bisa terpisahkan. Al-ghidha wad-dawa. Pada Quran dan pada iman ada keduanya. Wa min alamati sihhatihi aidan, dan diantara tanda-tanda kesehatan hati, ayartahila 'anid dunya hatta yanzila bil akhir. Tanda-tanda sehatnya hati adalah dia berangkat mengadakan perjalanan dari dunia ke akhirat. Terus wa yahullu fiha, sampai kemudian tinggal di sana, di negeri akhirat. Hatta yabqa ka'annahu min ahliha wa abna'iha. Ibnu Qayyim rahimahullah menggambarkan bahwa hati ini berbeda dengan jasad. Kalau jasad kita dalam keadaan badan kita nanti ke akhiratnya, kalau sudah mati dibangkitkan kembali di padang mahsyar, baru itu namanya datang akhirat. Tapi kalau hati ini bisa kemana-mana, bisa kemana-mana, artinya kita bisa ke akhirat. Bagaimana caranya? Kita bisa melihat surga, bisa melihat neraka, bisa melihat akhirat, bisa. Dengan apa? Dengan baca Quran dan Sunnah. Apa itu jannah? Apa yang dipersiapkan dalam jannah? Apa itu surga? Apa itu neraka? Apa yang dipersiapkan dalam neraka? Dibaca semuanya, hati ini melihat jannah wan nar. Maka hati ini, kata Ibnu Qayyim, yang sehat, dia akan berangkat menuju akhirat sampai dia merasa menjadi penghuni negeri akhirat. Ketika dia merasa menjadi penghuni negeri akhirat, maka di dunia ini jalan tidak betah dia. Gelisah. Saya ini musafir. Saya ini bukan orang sini. Orang sana. Akhirat sana. Demikian ini maksud Ibnu Qayyim rahimahullah. Sampai yahullu fiha hatta yabqa ka'annahu min ahliha wa abna'iha. Sehingga dia merasa kalau dirinya adalah penduduk akhirat dan dari salah satu dari orang-orang yang tinggal di negeri akhirat. Ja'ila hadhihi ad-dar ghariban. Berarti dia di dunia ini datang dalam keadaan asing. Ya'khudh minha hajatahu, mengambil hajat-hajatnya seperlunya. wa ya'udu ila watanih, kemudian kembali ke negerinya, yaitu akhirat. Bedakan antara orang yang dia merasa ahli dunia dan kemudian dia tidak mau pulang ke akhirat. Kalau sudah mau mati, nangis cerit-cerit dia. Wah, saya tidak mau mati, saya tidak mau mati, saya tidak mau mati. Kenapa? Dia merasa jadi penduduk dunia dan tidak mau pulang ke akhirat. Tidak merasa akhirat itu negeri dia. Tetapi hati yang sehat sebaliknya. Dia menerawang sampai ke akhirat dan dia beriman yakin dengan akhirat, bahkan dia merasa seperti penduduk akhirat sehingga di dunia ini asing dan selalu bertanya-tanya kapan pulang ke akhirat, kapan saya kembali ke negeri saya. Orang asing demikian. Orang asing nggak akan betah di negeri rantau, dia pasti berkeinginan suatu saat akan pulang. Sehingga mereka di dunia hanya sekedarnya saja, sampai kemudian dia mati, kembali ke negeri asalnya. Ini kalau hatinya sehat. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin." Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang yang dalam perjalanan. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau dalam perjalanan. Wa'udda nafsaka min ahli al-qubur, dan jadikanlah atau anggaplah dirimu itu min ahli al-qubur, ahli al-qubur yang belum pulang. Ahli al-qubur yang belum pulang. Khun ibn a'azakumullah, dan diingatkan terus tentang masalah ini setiap kita menengok kuburan, setiap kita ziarah kubur, setiap kita mengantarkan jenazah, setiap kita melihat atau melewati kuburan, kita selalu menyatakan assalamualaikum ya ahli diyar, antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Semoga keselamatan atas kalian wahai ahli kubur. Kalian lebih dulu dan saya akan mengikuti kalian. Ini dengan yakin, bukan hanya di lidahnya. Saya akan mengikuti kalian. Yakin saya akan mengikuti kalian. Setiap lewat lagi, ngomong lagi begitu. Bikum lahikun, wa inna bikum lahikun, wa inna bikum lahikun. Saya ini sebentar lagi masuk kubur. Saya ini akan mati. Orang yang sadar seperti ini, bahwa dia adalah ahli kubur yang sebentar lagi akan pulang, pasti dia akan persiapkan dirinya untuk di negeri lain. Alam barzah dan alam akhirat. Fahayya ala jannati adnin fa innaha manaziluka al-ula wa fiha al-mukhayyam. Kata seorang penyair, persiapkanlah tempatmu di surga Aden karena itu adalah tempatmu yang pertama. Wa fiha al-mukhayyam, dan di sana ada tempat-tempat tinggal. Walakinnana sabil aduwi fahal tara na'udu ila awtanina wa nuslimu. Sedangkan kita di sini adalah tawanan musuh. Seakan-akan tawanan musuh. Apakah kita tidak berpendapat dan tidak melihat bahwa suatu saat kita akan kembali ke negeri kita dan kita akan selamat? Maknanya sama dengan apa yang dikandung dalam hadis dan apa yang dikandung dari ucapan-ucapan Ibnu Qayyim tadi, bahwa ketika dia di dunia dia merasa asing. Adapun negeri asalnya adalah akhirat. Dan kalau dikatakan bahwa jannah ini, surga ini adalah tempatmu yang pertama, dan itu tidak dusta. Karena Adam dan Hawa tempatnya dalam jannah. Sampai kemudian terjadi apa yang terjadi, kemudian diturunkan ke dunia. Maka anak turunannya ini dari punggung Adam alaihi salam yang tadinya di jannah. Maka tempatmu, tempat nenek moyangmu, bapak dan ibumu, Adam dan Hawa adalah jannah. Dan kemudian kamu di sini dalam keadaan seakan-akan menjadi tawanan musuh. Masa ada orang yang ditawanan kemudian tenteram, asyik, lupa, enggak pengin pulang. Fadhilina azakumullah, tawanan 30 tahun tetap ingin pulang. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan di sini, hendaklah kita berpikir suatu saat kita akan pulang, akan kembali ke negeri kita dengan selamat. Jangan sampai kembali dalam keadaan tidak selamat. Kalau kita berkhianat, pulangnya tidak selamat. Tetapi kalau kita dalam keadaan tetap istiqamah, maka kita pulang dengan selamat. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Inna dunya qad tarhalat mudbiratan wa innal akhirata qad tarhalat muqbilatan wa likullin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu bahwa dunia ini qad tarhalat mudbiratan, dunia ini sedang berjalan menjauhi kita, sedangkan akhirat sedang berjalan mendekati kita. Wa likullin minhuma banun, dan pada masing-masingnya ada orang-orangnya, ahli dunia ada, ahli akhirat ada. Fakunu min ahli akhirah, maka jadilah kamu sebagai orang-orang dari golongan akhirat, dan jangan kamu menjadi golongan dunia. Digambarkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu bahwa dunia sedang menjauh, berjalan mudbiratan, sedangkan akhirat berjalan mendekat, mendekat, mendekat. Maka setiap kita bertambah satu tahun, bertambah dekat pada kematian. Dan yang namanya akhirat, kata para ulama, adalah apa yang terjadi setelah mati, itu semua sudah dianggap akhirat. Berarti ukurannya kematian. Maka ketika dia dalam keadaan bertambah umurnya, bertambah dekat ke akhirat. Bertambah satu tahun, bertambah satu tahun mendekat kematian. Bertambah dua tahun, bertambah dua tahun mendekat kematian. Bertambah 10 tahun, 20 tahun, mendekat kamu kepada kematian 10 tahun, 20 tahun. Berarti semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, akhirat. Sedangkan dunia semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Kamu sudah jalani 10 tahun. Atau enggak ada 10 tahun di sini. 20 tahun, 30 tahun. Sudah jalani 20 tahun, 30 tahun. Artinya, kamu sudah memakai masa duniamu 30 tahun. Sebentar lagi habis. Sebentar lagi habis. Begitu kerjakan lagi besok 1 tahun, 1 hari, mulai berkurang lagi jatahmu di dunia ini. Maka dunia semakin menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh. Maka silakan. Mau menjadi ahli dunia atau menjadi ahli akhirat? Kalau menjadi ahli dunia, pasti, pasti, pasti kecewa. Kenapa sih kecewa? Karena dia pasti akan meninggalkannya. Pasti akan meninggalkannya dan sudah terus menjauh, menjauh, menjauh dunia ini. Sepanjang umur kita, dunia selalu menjauh. Sedangkan akhirat semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Maka kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kunu min abna'il akhirah. Jadilah engkau sebagai penduduk negeri akhirat. Sehingga gembira dengan semakin dekatnya akhirat. Dan tidak sedih dengan semakin jauhnya dunia. Karena memang sementara, sebentar lagi juga akan saya tinggal. Karena hari ini adalah amalun wala hisab. Sekarang ini beramal, beramal, beramal, tidak ada hitungan. Nanti di akhirat dihitung, dihitung, dan tidak ada amalan lagi. Wa kullama sahhal qalbu min maradihi tarahhala ila al-akhirah, maka setiap hati itu sehat, maka hatinya akan menerawang ke negeri akhirat. Wa qaruba minha hatta yasir min ahliha, dan mendekat ke akhirat sampai merasa menjadi penduduk akhirat. Wa kullama marada al-qalb, dan semakin sakit sebuah hati, wa tala, dan semakin cacat, athara dunya, pasti dia akan lebih mementingkan dunia, wastautanaha, dan merasa dunia sebagai negeri aslinya. Hatta yasir min ahli dunya, sampai dia menjadi ahli dunia, dan setelah itu takut mati. Dan itu yang dikatakan wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.